Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihilladzina istofa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fid din, ma'asyara talabatul ilm. Kita melanjutkan insyaallah taala ta'liq atau komentar dari Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, afdalu maktasabathu an-nufus wa hasalathu al-qulub wa nala bihi al-'abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah huwa al-'ilmu wal iman. العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والسنة المطهرة التي أخبر الله عنها فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa seafdal-afdal yang diusahakan oleh setiap jiwa adalah ilmu, dan yang dihasilkan oleh kalbu-kalbu setiap hamba, dan dengannya seorang hamba terangkat kedudukannya di dunia wal akhirah. Naam, adalah ilmu dan iman, yaitu ilmu yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadzal kitabul azim, dan ilmu itu adalah kitabullah al-azim, yakni Al-Qur'anul Karim. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak akan mendatanginya kebatilan baik dari depannya atau dari belakangnya. Dan Al-Quran adalah merupakan tanzil min hakimin hamid. Demikian pula sunnah Rasulullah yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah beritakan tentangnya. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah ummiyin, yakni orang-orang yang belum bisa baca tulis. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan atas mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmam wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang dulunya sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata, lalu mereka mendapat petunjuk dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Kitab wal-Hikmah. Fal-Hikmatu hiya Sunnah, wa hiya syarihatun lil-Quran, wa mubayyinatun li mujmalatihi, wa muqayyidatun li mutlaqatihi, wa mukhassisatun li'umumatihi. فَمَنْ ظَفَرَ بِعِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا الْوَحْيَانِ اللَّذَانِ أَوْحَاهُمَا اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَالَ السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَظَفَرَ بِهَا عِلْمًا وَعَمَلًا وَإِيمَانًا. Hikmah adalah sunnah, dan sunnah adalah yang menjelaskan Al-Qur'an, yang menjelaskan global-globalnya Al-Qur'an, dan yang mengikat atau yang mengkhususkan yang umum-umumnya dari Al-Quran. Maka barang siapa yang dhafara bi'ilmil kitab was sunnah, beruntung mendapatkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, yang keduanya merupakan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam, maka dia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirah. Dia akan beruntung dengan ilmu, amal dan imannya. Hadza huwal ilm alladhi madahahu Allah wa athna 'ala ahlihi. Inilah ilmu yang Allah puji dan sanjung pemiliknya. Wa ashada bi makanatihim wa manzilatihim indahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan kedudukan mereka, posisi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kedudukan yang tinggi. Wa akhbara annahum humul ladina yakhshawnahu. Dan Allah beritakan bahwa mereka lah orang-orang yang khusyuk, takut kepada Allah Jalla wa'ala, yang Allah Ta'ala katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, yakni orang-orang yang menyandang ilmu tersebut. Al-ulama bil-ilm alladhi awhahu Allah Ta'ala ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mereka memiliki ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu Al-Quran. Qala ta'ala wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm malaka min Allahi min wali wala nasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jika engkau Muhammad mengikuti hawa-hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, malaka min Allahi min wali wala nasir, maka tidak ada darimu penolong, tidak pula ada perwalian. Wa hadha wa'idun syadid liman amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amana bi hadzal wahyi wa khalafahu ba'da ma ja'ahul ilm. Ini adalah ancaman yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan wahyu lalu dia menyelisihinya setelah sampai kepadanya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya, malaka minallahi min wali wala nasir, tidak akan ada bagimu dari Allah seorang perwalian dan tidak ada pula seorang penolong. Fahadhal ilmu yalzam al-umam kullaha ala ikhtilafi ajnasihim aswadihim wa abyadihim wa ahmarihim yajibu alaihim an ya'khudhu bihadhal ilm wa yu'minu bihi wa yataqarrabu bihi ila Allah wa yanqadu li awamirihi wa yajtanibu nawahiyahu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ursila ila al-aswad wal abyad wal ahmar. Ilmu tersebut yang wajib atas seluruh umat dengan segala jenis-jenisnya, baik yang berkulit hitam, putih atau merah, wajib atas mereka mengambilnya, beriman dengannya, bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tunduk terhadap segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruhnya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh makhluk tidak terkecuali. Naam, yakni kepada seluruh manusia dan jin untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam, man sami'a bi min ummati au yahudiyun au nasraniyun thumma lam yu'minu bi dakhalan nar. Berkata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendengarkan dariku dari umatku atau Yahudi atau Nasrani kemudian tidak beriman dengannya dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Naam, ancaman pula bagi orang-orang yang tidak mau tunduk beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni sunnah-sunnahnya, maka terancam dengan an-nar. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Allah Ta'ala menyatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali menyeluruh untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi berita gembira dan peringatan. Naam, demikian Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama untuk seluruh manusia dan juga para jin wajib untuk tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau. Kemudian yang kedua, tugas beliau dan seluruh para nabi-nabi sebelumnya adalah basyiran wa nadhira, yakni memberi berita gembira dan memberi peringatan. Naam. Nadhira bermakna tahdzir, memberi peringatan, berita gembira dengan syurga bagi orang-orang yang benar-benar berada di atas ilmu Al-Quran dan sunnah beliau alaih salatu wassalam, dan peringatan ancaman dengan neraka bagi orang-orang yang menyelisihinya. Sehingga para nabi dan rasul berdakwah dengan dua sayap, tabshir dan tanzir atau tahdir. Barakallahu fikum. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Allah Ta'ala juga menyatakan bahwa manusia dulu di atas satu akidah, di atas satu umat. Naam. Lalu kemudian Allah mengutus para nabinya yang bertugas mubashshirina wa mundhirin, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Oleh karena itu dakwatul Islam berada pada pertengahan dengan dua sayap. Naam. Yaitu dakwah tabshir dan dakwah tanzir. Barakallahu fikum. Tidak boleh menghilangkan salah satu dari keduanya, karena akan terjadi ketimpangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat suratul Nahl yang terkait dengan perintah dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah di jalan Allah dengan hikmah. Hikmah adalah dengan dua sayap, meletakkan pada posisinya masing-masing. Naam, pada kondisi tabshir, memberi berita gembira, berlemah lembut, maka wajib menggunakan cara tersebut, atau mengharuskan dengan cara tahdzir, tanzir, memberi ancaman dengan tegas, atau bahkan dengan kekerasan kepada orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu yang pantas untuk mendapatkannya. Itulah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka Asy-Syaikh Rabi' menyatakan hafizahullahu Ta'ala, tidak ada dakwah dengan kelembutan jika menggugurkan, melemahkan prinsip Islam, dan tidak ada dakwah dengan kekerasan jika melarikan manusia dari Islam. Maka dakwah dengan keduanya. Barakallahu fikum. Di antara kritikan beliau terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili, yaitu berdakwah dengan satu sayap, meninggalkan sayap yang lainnya. Nah, demikian barakallahu fik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat-ayat Al-Quran, tugas dari para anbiya war rusul dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya khatamun nabiyyin, yaitu basyiran wa nadhira, mubashirina wa mundhirin. Naam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Fal ilmu alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al umam jami'iha wa ahli al milal jami'an ayyatakhallaw an adyanihim wa milalihim wa nahlihim wa ahwaihim wa yattabi'u hadzal rasul al karim alaihi salatu wassalam. Maka ilmu yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat-umat seluruhnya, terhadap pemilih agama seluruhnya, setelah Rasulullah diutus, wajib bagi mereka an yatakhallau an adyanihim wa milalihim, untuk melepaskan agama mereka dan millah mereka, melepaskan hawa-hawa nafsu mereka, lalu kemudian tunduk patuh dan mengikuti Rasul Al-Karim alaihi salatu wassalam. Naam, jika tidak maka mu'ad bin nar, terancam dengan dukhul an-nar, masuknya dia ke dalam api neraka wal iyadu billah. Wa qala ta'ala inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Yani Islam yang dimaksud adalah khassah, Islam yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam mengandung dua makna. Islam bermakna khassah dan Islam bermakna ammah, yaitu seluruh para anbiya adalah muslim muslimun dan seluruh umat para nabi yang mengikuti para nabi-nabi tersebut adalah muslimun, yang Allah terangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Islam bermakna umum, yakni bermakna fitrah, bermakna tauhid. Naam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan keturunannya, Nabi Ayyub, Yaqub dan keturunannya mewasiatkan semuanya untuk tidak mati melainkan dalam keadaan muslimun. Begitu pula Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Semua menyatakan, Nabi Isa dan bersama hawariyun, penolong-penolongnya, kami beriman dan kami muslimun. Naam. Barakallahu fikum. Maka Islam di dalam ayat ini adalah Islam yang khassah setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib seluruh agama sebelumnya untuk melepaskannya dan beragama dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala ta'ala barang siapa yang mencari selainnya maka tidak akan diterima dan merugi. Yang Allah Ta'ala menyatakan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari Islam agama, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya dan dia akan merugi fil akhirah. Naam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Dikatakan, siapakah yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat denganku, maka sungguh dia termasuk orang yang enggan untuk masuk surga. Demikian tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka terancam dengan nar jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Yakni yang mengingkari keimanannya terhadap Allah atau mengingkari keimanannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini kafirin dan kekal dalam api neraka. Adapun orang-orang yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun kelemahan imannya dia banyak menyelisihi sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia terancam dengan neraka, namun tidak bisa dikatakan dia kekal di dalamnya karena dia masih muslim. Wa ammal muti'una faqala ta'ala fi haqqihim, adapun orang-orang yang taat, Allah taala menyatakan tentang mereka, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman yang dijadikan sebagai kawan atau teman. An-Nisa 69. Ayat ini merupakan tafsir dari firman Allah dalam suratul Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim walallalim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Allah terangkan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka adalah dari kalangan para nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan as-salihin. Mereka itulah sebaik-baik teman. Nah, ini menunjukkan bahwa atau mengisyaratkan kepada kita wajibnya mengambil teman yang baik dari kalangan as-salihin, dan tidak bolehnya mengambil teman yang buruk dari kalangan talihin, dari kalangan para fusak, orang-orang fasik, kecuali dalam rangka dakwah kepada mereka, pendekatan taklif, dan lebih-lebih mengambil teman bagi para ahlus syubhat atau ahlul bidah wal ahwa. Naam, tidak dibenarkan dalam syariatul Islam, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam, maka berhati-hatilah mengambil teman. Fal ilmun nafi' huwa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala budda minal amali bihi wala yanju wala yas'ad illa idza amana bihi haqqal iman wa amila bihi kama qala ta'ala illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka ilmu yang bermanfaat diharuskan, wajib untuk diamalkan. Tidak akan sukses, bahagia kecuali orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman dan mengamalkan keimanannya tersebut, beramal dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, lalu beramal dengan amalan saleh dan mewasiatkan kebenaran dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Fayajibul akhdu bihadal ilm, maka wajib mengambil ilmu yang mulia ini. Bil uquf alaihi lailan lailu nahar wa taqdimuhu ala kulli syai'in fi hadzal wujud wal inayatu bihi ghayatul inayah wa tablighuhu linnas. Wajib siang dan malam, malam dan siang, untuk kita berkeliling dengan ilmu tersebut. Ala kulli syai'in, dalam segala sesuatu wajib dengan ilmu, perhatian dengan ilmu, dengan setinggi-tinggi perhatian, penjagaan. Wa tablighuhu linnas, dan menyampaikannya kepada manusia. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ballaghahu bil lisan wal bayan, Beliau telah menyampaikan ilmu tersebut dengan lisannya, dengan keterangannya. Jahadu fillahi haqqa jihadi. Mereka telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Wa ballagu hadzal din bi kulli suwari tabligh al-mumkinah allati hasalat lahum. Dengan bersungguh-sungguh mereka menyampaikan agama Allah dengan segala bentuk penyampaian yang memungkinkan sampai ilmu tersebut, dakwah tersebut kepada manusia. Fabarakallahu fihim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka. Wa fatahalahumud dunya bi ikhlasihim wa sidqihim wa imanihim wa ilmihim annafi'. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka dunia bagi mereka dengan keikhlasan mereka, dengan kejujuran mereka, dengan keimanan mereka, dengan ilmu yang bermanfaat yang ada pada mereka. Wa fatahalahum albuldan wal qulub. Dan Allah memenangkan berbagai negeri wilayah bagi mereka. Wa man ta'assa bihim fi aqaidihim wa manhajihim wa da'watihim. Naam. Barang siapa yang mengikuti mereka dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam dakwanya, wa kana lahu atharun mithlu atharihim, maka akan memberi pengaruh seperti pengaruh yang ada pada mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pada kalian kemenangan di dunia ini, terlebih-lebih di yaumul akhirah, sebagaimana kemenangan itu telah diraih oleh mereka, para sahabat, para salaf, dengan ilmu mereka, dengan dakwah mereka, dengan keikhlasan, kejujuran dan keimanan mereka. Naam. Fa'alaina an nata'assa bihim wa nata'allam hadzal Qur'an kama ta'allamu. Faqad kanu yaqtari'una min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin fala ya'khuduna fil 10 ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi min al-'ilm wal 'amal. Wajib kita mengikuti mereka, para salaf. Wajib kita mempelajari Al-Qur'an sebagaimana mereka mempelajarinya. Sungguh mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat 10 ayat, tidaklah mereka berpaling pada 10 ayat yang lain sampai mereka benar-benar berilmu dengannya dan telah mengamalkannya. Subhanallah. Demikian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, benar-benar mempelajari ilmu di hadapan Rasulullah ayat demi ayat, dan tidaklah mereka berpindah, tidaklah tujuan mereka memperbanyak, berbanyak-banyak dengan ilmu semata tanpa amal, atau berbanyak-banyak dengan hafalan tanpa amal. La, tapi mereka melanjutkannya terlebih dahulu mengamalkan, baru melanjutkan pada yang lainnya. Naam, demikian sikap para salafus saleh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada nazalallahu al-Qur'an fi khilal 23 sana liyurabbi wa yafqah wa laysa lil qira'ati faqat. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Naam, dengan tujuan agar seseorang benar-benar terdidik dan menjadi faqih, bukan sekedar membaca saja. Naam, sebagaimana kaum Khawarij, para pemberontak dari kalangan Khawarij yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak menembus kalbu-kalbu mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Naam. Pertanda kebaikan seorang hamba, alamat dari hamba-hamba yang baik, yang soleh adalah ketika dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pertanda hamba-hamba yang buruk, yang jelek, ketika dia jahil dan tidak memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis tersebut. Nah, kemudian kata beliau, fa iyyakum wad da'awi wa iyyakum wal ghurur wa alaikum bit tawadu' lillahi rabbil alamin wat tawadu' min ajli al ilm wa shaddir rihal min ajlihi bi qadri al istita'ah kama fa'alna kama fa'alana aslafuna. Naam, au kama fa'ala aslafuna. Hati-hati kalian dari semata-mata pengakuan, omongan yang kosong dari dalil. Hati-hati kalian dari sifat al-ghurur, ketertipuan. Naam, yaitu orang-orang yang menyangka dirinya memiliki ilmu dan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, yakni sifat ghurur, sifat ketertipuan dengan dirinya sendiri, sifat ujub, bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Hati-hati kalian dari yang demikian. Akan tetapi alaikum bitawadu, wajib atas kalian bersifat tawadu lillahi rabbil alamin, karena semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Naam, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Naam, maka tawadu' karena sebab ilmu, maka itulah yang dituntut. Naam, berapa banyak orang-orang yang berilmu karena tidak adanya sifat tawadu', dia menyimpang, tergelincir dan sampai menyimpang sejauh-jauhnya dari siratal mustaqim. Karena sebab tidak adanya sifat tawadu', atau sebaliknya sifat tarafu', sifat ta'ajjub wal ghurur, sifat merasa tinggi, sifat berbangga, tertipu dengan dirinya sendiri. Nah, berapa banyak orang-orang yang demikian kemudian menjadi saqitun, tenggelam jauh dari siratal mustaqim, jauh dari para ulama rabbaniyin, dan justru kemudian bergabung bersama ulama-ulama su. Nah, nas'alullah assalama wal afiyah. Taib, ikhwani fidin azzakumullah. Karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak bisa melanjutkan ta'liq atau keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Maka saya cukupkan insyaallah taala sampai di sini. Sebelum saya mengakhiri majelis ini kemudian membacakan as'ilah yang ada, terlebih dahulu saya meluruskan apa yang saya sebutkan tadi atau saya nukilkan bacakan dari kalam Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nukilan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Rum pada ayat 56. Ada kesalahan tadi terjemahan pada awal dari ucapan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ats fahadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman, ini syahid pendalilannya, perkataan mereka kepada golongan tertentu, laqad labithtum fi kitabillah, benar-benar sungguh kalian menetap dalam kitabullah ila yaumil ba'ats, yakni yang dimaksud di situ adalah kitabullah, sebagian ulama menyatakan hukmullah, yakni kalian mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ila yaumil ba'ats, sampai hari kebangkitan, yakni sampai di alam kubur kalian, kalian akan mengetahui hakikat, naam, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bagi orang-orang yang menyelisihinya, bagi orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh mereka akan mengetahui hakikat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Demikian pernyataan orang-orang yang berilmu dan beriman. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Saya cukupkan dengan mengucapkan wabillahi taufik, dan selanjutnya kita melanjutkan membacakan pertanyaan yang tertulis dari antum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada saya dan kemudahan untuk menjawab di atas ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bifahmi salafi hadihil ummah, dan semoga Allah menjauhkan saya dari ucapan bila ilm, berucap tanpa ilmu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, wa nas'alullah assalamu wal afiyah. Naam, pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi Askari dan Zul Akmal terkait fitnah saat ini? Saya telah menerangkan di majelis Bontang. Naam, insyaallah ta'ala bisa antum dengarkan pada kaset yang terekam insyaallah ta'ala terkait dengan pertanyaan tersebut. Walhasil, naam, kita menyatakan kepada ikhwah untuk menjauhi ta'lim dan majelis Askari dan juga Zul Akmal. Naam, karena keduanya telah terjerumus dan ikut serta di dalam fitnah klaim terhadap Su'afiqah yang diklaim kepada sebagian masyayikh kita, yang para ulama kibar seperti Syekh Rabi sendiri dan Syekh Ubaid, demikian pula Syekh Abdullah Al-Bukhari hafidhahumullahu ta'ala jami'an, naam, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak terperinci, tidak ada rincian jarah atau sebab-sebab jarah yang terperinci, kita tidak dengarkan sampai saat ini. Naam, dan Asy-Syaikh Rabi dengan tahapan demi tahapan sampai beliau kemudian mengeluarkan statement kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita semua dan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Naam, Asy-Syaikh Rabi pun menyatakan untuk saat ini tidak menghadiri majelis-majelis beliau. Naam, dengan klaim beliau terhadap Su'afiqah, maka Zul Akmal dan Askari ikut serta dan punya andil, bahkan memiliki rekaman kaset yang saya dengarkan rekaman tersebut. keduanya memiliki andil dan ikut serta dalam klaim tersebut. Naam. Maka dengan sebab ini saya katakan, jauhi majelisnya, jangan ambil ilmu darinya. Para asatidah yang terpercaya dari kalangan ahlus sunnah salafiyin terlalu banyak. Naam, untuk antum bisa ambil ilmu dari mereka. Demikian barakallahu fikum. Naam. Demikian pula orang-orang yang getol dalam membela keduanya. Jauhi dan tinggalkan. Karena itu berbahaya. Naam. Bolehkah membaca? Bolehkah membaca? Kayaknya Dr. Muhammad bin Hadi dan yang bersamanya apa? Karya. Naam. R-nya di terlupakan kemudian ditulis di atasnya. Naam. Taib. Telah saya sampaikan tadi barakallahu fikum. Naam. Masalah karya tulisnya para masyayikh kita menyatakan karangan-karangan yang dulunya dipuji oleh para ulama, naam, sebelum pemiliknya menyimpang atau naam munharif, ya, maka tidak mengapa untuk dibaca, ya, namun jika itu untuk orang-orang tertentu, namun untuk umumnya, ya, para ikhwah, para ahlus sunnah salafiyin, tentunya jika kita membaca suatu kitab, kita akan melihat siapa penulisnya. Kemudian ketika kita membaca, kecenderungan akan muncul rasa cinta. Naam. Ya, sehingga ketika ada sesuatu kita cenderung untuk membela dan taklid. Makanya para ulama mentahdir untuk membaca kitab-kitab ahlul bidah wal ahwa. Naam. Demikian barakallahu fikum. Ya. Sehingga jika ada kitab-kitab yang lain, ya, dari kalangan ahlus sunnah yang tidak ada mutakallam fi, tidak ada pembicaraan tentangnya, maka itu lebih selamat. Kecuali kalau tidak ada yang lainnya. Tapi kalau ada, buat apa kita mengambil resiko? Nah, baca. Ambil ilmu dari seseorang yang tidak ada kalam fihi, dan ambil kitabnya yang tidak ada kalam tentangnya. Selesai urusan. Nah, prinsip ahlus sunnah tidak bermain-main di air yang keruh. Ya, tidak bermain-main di bibir jurang. Haulal hima. Karena yusiku ayartafihi. Khawatir nanti kalau dia mengembala di daerah perbatasannya orang lain, dia jatuh melanggar batasan orang lain. Sehingga dia zalim. Ya kan? Nah, juga pernyataan ulama, asyubahu khattafa wal kulubu da'ifa. Syubhat itu menyambar-nyambar, hati itu lemah. Cari yang selamat. Demikian barakallahu fikum. Bagaimana hukum azal? Apakah ada perselisihan para ulama? Dan kalau ada, mana yang rajih? Naam. Al-azal perkara yang mubah. Naam. Ya, azal itu mengeluarkan naam air, ya, dengan tanpa atau membuang airnya di luar, ya, itu namanya azal. ya, tanpa memasukkannya. Barakallahu fikum. Maka itu perkara yang boleh, ya, mubah, jawaz. Naam, namun itu kalau ada udzur atau ada sebab. Kalau tidak ada, maka tentunya itu perbuatan yang menyelisihi tujuan daripada pernikahan. Naam, tujuan pernikahan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-waluda wal-wadud. Nikahilah wanita yang banyak melahirkan anaknya dan yang penyayang, pengasih terhadap suaminya. Berarti tujuan menikah untuk apa? Supaya memperbanyak keturunan. Inni mukathiru bikumul umam, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku berbangga dengan kalian, dengan banyaknya umat beliau, yakni di yaumul kiamah nanti. Naam. Berarti tujuan menikah untuk mencetak, memperbanyak anak-anak Islam, kaum muslimin, generasi-generasi Islam. Ya, jangan kemudian terbalik, tujuan menikah untuk KB. Ya. KB seperti di zaman sekarang. Naam, karena ilmu yang semakin lemah, orang-orang dari ilmu berbalik. Tujuan menikah yang pertama adalah KB. Dua anak cukup. Akhirnya ikhwah salafiyin, ummahat salafiyat tidak terasa berubah, ya, prinsipnya berpegang dengan KB, KB, KB. Padahal itu mungkin wallahu alam, yang banyak saya dengarkan itu programnya kafirin untuk untuk meminimalkan, ya, anak-anak jumlah kaum muslimin. Nah, yang mungkin mereka sendiri tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Maka ini juga penting, ya, jangan sampai kita terbawa. Al-azl boleh. Naam. Yang difatwakan oleh para ulama dan itu adalah merupakan memiliki riwayat yang sahih dari perlakuan para sahabah, yang kemudian Rasulullah tidak melarang mereka. Naam. Namun tentunya sekali lagi ada sebab-sebabnya, ada udzur-udzurnya. Seperti misalnya seseorang yang terlalu dekat anaknya, ya, umminya kesulitan berat, ya, menjaganya atau mendidiknya. Naam. Maka dia menjaga jarak itu dengan azal. Itu perkara yang sekali lagi asalnya mubah. Naam. Bagaimana menjawab syubhat jamaah tabligh yang mengatakan bahwa diutusnya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman merupakan bentuk khuruj? Allahul musta'an. Naam. Khuruj secara bahasa artinya keluar. Namun khurujnya sahabat yang diutus oleh Rasulullah berbeda dengan khurujnya jamaatut tabligh. Kalau khurujnya jamaatut tabligh memiliki bid'ah-bid'ah, ya, khuruj 7 hari fadilahnya demikian, khuruj 40 hari fadilahnya demikian. Tidak ada dalil yang menunjukkan khuruj sekian hari fadilahnya demikian-demikian. Itu bid'ah. Berbeda khurujnya para sahabah, berbeda khurujnya ahlus sunnah. Nah, namun bukan saya mengajari antum untuk memakai kalimat khuruj, karena nanti disalahpahami, ya, bahwa boleh khuruj. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalimat itu sudah ma'ruf di kalangan mereka jamaah tabligh dan umat Islam di Indonesia ini. Bahkan di dunia mengetahui kalau kata-kata khuruj yang dimaksud adalah jamaatut tabligh. Maka jangan menggunakan kata khuruj itu, karena bisa disalahpahami. Naam. Jadi beda keluarnya para sahabat dalam berdakwah ila Allah beda dengan bentuk keluarnya khurujnya jamaatut tabligh. Jamaatut tabligh ini berbagai bid'ah-bid'ah yang dahsyat, naudzubillah, disebabkan kejahilan. Naam, saya berkali-kali mendapati jamaat tabligh, bahkan terjadi diskusi, ya, mereka punya keyakinan kalau jauhlah di masjid tertentu, ya, itu kan biasanya habis sholat maghrib keluar mereka dari rumah ke rumah untuk mengajak kaum muslimin ketok-ketok pintunya dari rumah ke rumah sholat, ya, itu keyakinannya jamaah tabligh, harus ada yang di masjid menjadi generatornya di sudut sana, di sudut empat penjuru masjid. Antum perhatikan, yang dia itu terus berzikir dengan tasbihnya, zikir, sebagai generator, pengontrol untuk keberhasilan saudara-saudaranya yang sedang keluar tadi dari rumah ke rumah mengajak kaum muslimin untuk sholat. La haula wala quwata illa billah. Model apa yang seperti ini? Itu keyakinan jamaah tabligh. Nah, barakallahu fikum. Memang kalau global-globalnya terkadang kita tertipu. Oh iya ya, boleh khuruj. Kita tidak tahu apa hakikat khurujnya jamaah tabligh itu. Sekian puluh bahkan ratusan bid'ah yang ada pada jamaah tabligh. Bahkan ulama mengarang kitab khusus untuk menjelaskan tentang firqah jamaah tabligh. Al-Imam Syekh Hamud At-Tuwaijiri memiliki kitab setebal ini mungkin. Ya, Tahdzir Al-Qaulul Baligh min Tahdzir min Jama'ati Tabligh. Nah, bayangkan setebal ini berapa ratus halaman ini. Hah? Subhanallah, menjelaskan saja tentang kelompok jamaah tabligh. Penyimpangannya dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal dakwah, banyak hal. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Nah, penyimpangan jamaah tabligh dalam akidah, tabarruk alal kubur. Bertabarruk kuburan pimpinannya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi itu di India sana. Di India. Nah, mereka bersolat ya kepada Allah tapi melalui kuburan Ilyas Al-Kandahlawi tersebut karena dia dianggap oleh Allah. Nah, perbuatan ini ainu syirki, intinya kesyirikan di dalam Al-Qur'an. Nah, antum buka dalam surah Az-Zumar ayat ketiga dan juga Yunus ayat ke-18 menjelaskan tentang syirik tersebut melalui kuburan para wali-wali itu tadi yang tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan tujuannya bahwa wali-wali ini yang akan memberi syafaat nanti di sisi Allah di yaumul qiyamah. Ada di dalam Al-Quran dan Allah klaim itu syirik dan para ulama menyatakan itu syirkun akbar. Naam. Ya, sehingga mereka jamaah tabligh punya keyakinan khusus keutamaan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Lebih utama ke sana duluan daripada antum berumroh dan berhaji. Ada fadilah khusus. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh kita membunuh seseorang karena ingin membela diri? Contoh, ada seorang yang ingin pergi ke pasar, dalam perjalanan dia ditangkap dan dirampas hartanya. Kemudian dia mengejar si perampok tersebut. Nah, kalau mengejar, nah, wallahu a'lam bissawab, tidak dibolehkan. Ketika dia sudah lari, tidak dibolehkan ketika dikejar lalu dibunuh. Nah, tapi kalau mengejarnya untuk ditangkap, diadili, maka itu perkara yang wajib bagi pemerintah penguasa. Dan kita kalau melakukannya boleh menolong penguasa. Nanti kita bawa dia ke penguasa dan tidak boleh dibunuh ketika dia telah melarikan diri. Boleh membunuh kalau dia mengancam kita dan hendak membunuh kita. Nah, kita berusaha untuk mengelak, membela diri, tetapi dia terus menyerang, itu berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Kalau bisa kita meninggalkan dia supaya tidak terjadi pertumpahan darah, maka itu lebih baik. Nah, ya, ketika yang melakukannya itu muslim. Nah, dia seorang muslim, fasik. Karena betapa besarnya nilai satu jiwa dalam Islam. Nah, sangat terhormat dan terpelihara darah, satu darah jiwa dalam Islam. Siapa yang menumpahkannya tanpa alasan yang hak, maka disebutkan dalam riwayat yang sahih, menjadikan arsy Allah subhanahu wa ta'ala itu bergetar dengan membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak. Maka bagaimana dengan para kaum terorisme? Naam, yang membunuh banyak jiwa kaum muslimin. Bagaimana menyikapi seseorang yang kita dakwahi tentang manhaj ini, namun orang tersebut mengatakan saya akan sholat istikharah dulu dan kalau saya tidak mendapat petunjuk saya tidak ikuti yang antum. Subhanallah. Nah, ini mirip-mirip sufi ini. Ya. Nah, sholat istikharah itu, ya, kalau antum ragu, ya, mau bersafar atau tidak, antum sholat istikharah. Atau mau menikah si fulana atau si fula, si allana, istikharah. Itu pun setelah mengetahui informasi, ya, setelah antum ta'aruf si fulana, si A, kelebihan-kelebihannya 1, 2, 3 dan seterusnya, kekurangannya 1, 2, 3. Si allana juga demikian. Antum bandingkan, ragu, gak bisa menetapkan mana yang mau dinikahi. Salat istikharah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salat istikharah dengan naam model seperti ini ndak ilmiah namanya. Antum meneliti dulu, barakallahu fikum. Ya, antum belum punya ilmu, belum meneliti, belum membahas, langsung istikharah. Jadinya apa? Tebak-tebakan. Sementara ini perkara bukan tebak-tebakan, barakallahu fikum. Harus pasti, otentik, ilmiah. Nah, jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini bukan tempatnya untuk melakukan sholat istikharah. Nah, pertanyaan kedua, apa ciri-ciri pengikut hawa nafsu di kalangan talabul ilmi dan bagaimana menasihati menjelaskan hukum syar'i kepadanya? Nah, mengikuti hawa nafsu itu kalau sampai hujah padanya dan kita tahu persis dia mengetahuinya hal tersebut, bahkan sebelumnya dia menyelisihi hal tersebut, dia tahu persis tetapi justru dia terjatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tahu, ini namanya hawa nafsu. Alal hawa yahwi sahibahu finnar au ilan nar, akan menyeret pelakunya ke dalam neraka, waliyadu billah. Ya, itu pengekor hawa nafsu. Nah, iya, makanya saya katakan, ya, terkait dengan pertanyaan pertama tadi tentang Ustadz Askari, ya, yang sekarang berkumpul dengan Zul Akmal, sementara dia sendiri tahu siapa Zul Akmal dengan pengetahuan yang sempurna, tetapi dia gugurkan semua itu dan terjemuk dengannya, berkumpul bersatu dengannya dengan menghadirkan yang disebut dengan Ruzaik Al-Qurashi dan Adil Mansur. Naam. Dihadirkan keduanya di Indonesia untuk daurah. Dalam keadaan askari juga sebelumnya tidak pernah mengenal keduanya. Nah, dan kebiasaannya selalu bertanya kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nah, yang mestinya jika dia dengan bukan dengan hawa nafsu, dengan tenang dia tanyakan kepada masyayikh. Naam, yaitu Syekh Rabi terkhususkan, demikian pula Syekh Ubaid atau Syekh Abdul Al-Bukhari. Naam, tetapi demikianlah hawa nafsu. Ketika dia menguasai seseorang, maka dia berubah dan mengkhususkan yang cocok dengan hawa nafsunya. Dalam hal ini lebih cocok dengan Syekh Muhammad bin Hadi, maka dia cukupkan dengannya. Dan meninggalkan yang dulu dia awalnya telah merujuk dan selalu merujuk padanya. Barakallahu fikum. Ini jelas merupakan tindakan hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Afan Ustaz, apa hukumnya ummahat jalan ke mall tanpa mahram walaupun dekat dengan rumah, dan apa hukumnya ummahat mengendarai kendaraan bermotor sendiri walaupun tidak safar? Jazakumullah khair atas pertanyaan ini, dan ini wajib untuk diterangkan, dijelaskan dimanapun kita berada, terkhususkan kepada para ummahat dan akhwat kita yang mereka adalah ummahatul mukminin muslimat, yang mereka itu orang-orang yang berwibawa, hafizatun lil ghaib bima hafizallah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Istri-istri kita, ummahat-ummahat kita, akhwat-akhwat kita yang berpakaian dengan pakaian cadar, abaya, berpakaian syar'i, berpakaian yang berwibawa, maka hendaklah dijaga kehormatan, kewibawaan, citra tersebut. Jangan kemudian dikotori dengan sikap-sikap, tindakan-tindakan yang nyeleneh, seperti apa yang disebutkan di sini. Berkendaraan naik motor sudah ditanyakan dan sudah dibahas oleh para kibar ulama, dan hampir semuanya menjawab tidak boleh seorang akhwat, ummahat bercadar, lebih-lebih yang tidak bercadar. Nah, tidak boleh mengendarai motor. Maksudnya mengendarai motor, membawa sendiri motor tersebut, jadi supir motor. Nah, tidak boleh. Kemarin Syekh Ubaid Al-Jabiri datang daurah di tengah-tengah kita di Indonesia, walaupun saya tidak hadir karena sebab dan satu sebab dan lain hal, sehingga Allah mentakdirkan saya tidak bisa hadir, tapi saya dengarkan kaset beliau. Ditanya tentang akhwat ummahat yang berkendaraan dengan sopir motor, beliau menjawab la yajuz, tidak boleh. Nah, dan saya juga mendengarkan langsung di majelis Syekh Saleh Fauzan di Madinah ketika beliau berkunjung di Masjid Nabawi, ditanya tentang akhwat yang supir mobil, bukan motor, supir mobil. Beliau mengatakan la yajuz, tidak boleh. Kalau mendapatkan sesuatu di jalan, siapa yang menolong dia? Lelaki ajanib akan mengangkat dia, menggendong dia dan sebagainya. Nasallallahu salam wal afiyah. Kalau dia membawa kendaraan sendiri, kalau saja mobil, beliau Syekh Saleh Fauzan tidak membolehkan, bagaimana dengan motor? Mana yang lebih ringan madorotnya untuk akhwat, membawa mobil atau motor? Hah? Saya yakin semua menjawab lebih ringan kalau bawa mobil daripada motor. Pertama, mobil bannya 4. Iya. Motor bannya 2. Keseimbangannya harus lebih konsen ya di motor daripada di mobil. Karena mobil bisa sandar, iya. Bisa lebih santai. Kalau motor harus serius pegang begini. Ya. Ketika jalannya lambat harus kuat keseimbangannya. Yang kedua, kalau naik kendaraan mobil tidak tertiup angin. Ya, karena ada kaca. Kalau motor tertiup membentuk jasadnya. Haram. Nah, walaupun dipakaikan apa? Sekarang itu motor ada kaca depannya ya. Penghalang dada. Nah, tetap saja bagian yang lainnya. Ya, kalau mengendarai motor itu modelnya kan kayak lelaki ya. Naik ya, itu akan membentuk bagian kaki, paha dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum, walhasil kita mengikuti fatwa para ulama, bukan mengikuti keinginan-keinginan kita. Itulah seorang salafiyah yang baik. Itulah seorang akhwat ummahat yang solehah. Naam, apalagi kalau bermuda-muda ya sering ke mall. Subhanallah, mana fungsi suami ini? Kok istri yang ke mall? Kaif? Antum tidak cemburu? Istri antum pergi ke mall sendiri. Dilihat oleh lelaki ajanib, membayar uangnya di kasir, kasirnya lelaki. Mungkin saja berdekatan, berbicara. La haula wala quwata illa billah. Nah, jangan, barakallahu fikum, jadilah rijal qawwamuna 'alan nisa, yang benar-benar memimpin dan membimbing istri-istrinya. Jangan membalik, an-nisa qawwamuna 'alar rijal, justru para istri, para wanita yang menjadi pemimpin terhadap kaum lelaki. Jangan, barakallahu fikum. Nah, itu akan menurunkan kewibawaan Anda sebagai seorang lelaki. Yang Allah katakan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu memimpin kaum wanita karena sebab keutamaan yang Allah lebihkan mereka daripada kaum wanita, yaitu keutamaan fisik. Iya kan? Nah, kalau antum dipimpin oleh wanita berarti fisiknya antum lebih lemah daripada wanita. Lah, jangan. Kepemimpinan ada pada kalian dengan dua sebab yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu sebab kelebihan fisik dan yang kedua sebab bima anfaqu min amwalihim, karena sebab nafkah yang mereka salurkan dari harta-harta mereka kepada istri-istrinya. Maka tidak pantas seorang ummahat bergampang-gampangan untuk ke mall sendiri naik motor. Naam. Kalau mau berangkat ke mall bersama suami, la ba'as. Naam. Itu lebih baik pergi bersama suami. Suami yang bawa motor atau suami yang bawa mobil dibonceng. La ba'as insyaallah ta'ala. Naam. Ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi fitnah buat ummahat. Ya, jangan sampai nanti setelah majelis ini selesai, naam, ummahat marah-marah, mencari siapa yang bertanya itu. Naam. Mudah-mudahan tidak demikian, barakallahu fikum. Tetapi melapangkan dada dan mengikhlaskan niat, mohon berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya, karena itu kebenaran. Naam. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana mau tanya bagaimana caranya mendoakan orang tua yang masih melakukan kesyirikan dan sangat mempercayai orang-orang pintar. Naam, dakwah kepada kedua orang tua membutuhkan waktu yang panjang, barakallahu fikum, dan kesabaran yang panjang. Naam. Terus, jangan bosan. dekati, jangan bersikap kasar kepada keduanya. Walaupun dia terjatuh dalam perbuatan syirik, jelaskan tentang kesyirikan dengan cara-cara yang baik, bahwa itu syirik dan dosa yang paling besar. Jelaskan tentang tauhid, naam, dan keutamaannya dan bahayanya syirik di dunia wal akhirah, dan sabar di atasnya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, untuk mempergauli kepada kedua orang tuanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Nah, padahal orang tuanya jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau dalam urusan dunia tetap baik pada kedua orang tua, dan dakwah terus berjalan. Nah, namun ketika kita telah memastikan bahwa dia betul-betul melakukan pengingkaran yang keras dengan tahapan-tahapannya, dan sampai pada poin bahwa kedua orang tua kita itu telah keluar dari Islam, artinya menjadi musyrik atau menjadi kafir, maka pada saat itu tidak boleh kita doakan. Naam, dengan memintakan ampun atau kebaikan, semoga Allah merahmatinya dan lain sebagainya, tidak dibolehkan. Wa ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikin. Tidak boleh nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun terhadap musyrikin, sekalipun mereka itu dari kerabatnya. Naam. Akan tetapi dalam hal dunia kita mencoba. Naam, dengan perbuatan baik kita di dunia semoga bisa menggugah kembali hatinya. Naam. Demikian barakallahu fikum. Bagaimana dengan orang yang, pertanyaannya ini intinya, tawakuf dalam fitnah terkait dengan so'afiqah, tidak kesana dan tidak kesini, tidak prosana dan prosini. Saya pula telah menerangkan dalam majelis di Daura Bontang terkait dengan sikap tawakuf. Nah, antum bisa dengarkan insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, pada kaset yang terekam insyaallah. Kita cukupkan atau kita lanjutkan? Masih banyak pertanyaannya. Nah. Oke, Ustaz. Nah. Taib, saya bacakan 2-3 pertanyaan insyaallah. Apakah kita boleh mencukur kumis yang sudah berwarna putih? Kalau kumis diperintahkan untuk mencukurnya. Naam. A'ful liha, panjangkan jenggot atau biarkan jenggot. Qussas syawarib. Ya, dipotong, dicukur kumis. Nah, kata-kata kussa dalam hadis, ya, itu mencukur. Nah, wallahu alam, bukan mentahlik. Ya, kalau tahlik itu menggundul, ya, pakai silet atau pakai semisal dengan silet dikelut. Kalau menggunting atau memendekkan taksir itu dicukur, ya, dan termasuk alat cukur yang mesin itu termasuk taksir dia, tidak masuk dalam tahlik, ya, karena dia dicukur tidak masih ada, walaupun sedikit tapi masih ada. Kalau tahlik itu habis sama sekali. Nah, wallahu alam, untuk kumis itu ditaksir bukan ditahlik, ya. Kalau tahlik pakai silet, tapi dicukur pakai mesin saja, ya, atau dipendekkan, dipotong pakai gunting. Nah, itu sunnah. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan yang berwarna putih atau hitam, tidak dibedakan. Dalam hal kumis, dipendekkan. Nah, kalau antum mengatakan yang putih tidak dipendekkan, gimana caranya? Hah? Antum harus milih. Barakallahu fikum. Nah, jadi dipendekkan. Apakah ada yang berwarna putih, tetap disamakan, ya, dipendekkan atau dicukur. Bolehkah kita mewarnai jenggot dengan pirang yang dari Indonesia? Nah, mewarnai jenggot yang berwarna putih, ya, atau yang sudah mulai beruban, fala bas. Nah, ya, adapun dengan jenis pewarnanya, wallahu alam, selama tidak ada larangan atau pengkhususan, maka boleh insyaallah taala. Nah, selama tidak ada pengkhususan dalam dalil bahwa mewarnai harus dengan henna misalnya, dengan paci, ya, tidak ada pengkhususan, maka boleh dengan yang lainnya. Nah, selama tidak memadorotkan. Nah, dan para ulama mengamalkannya, masyayikh Syekh Albani, nah, mewarnai jenggot beliau, ya, sampai berwarna orang Arab bilang warna bunyi, ya, merah maron, ya. Nah, bagaimana menghadapi orang yang apabila kita menasihatinya, apabila melihat wanita ajnabi tundukkan pandangan, tapi dia malah mengatakan jika nunduk maka otomatis ke arah di antara dua paha, tapi jika ke atas wajah mending mana? Subhanallah, ini ajib. Barakallahu fikum. Ini istihza, ya, haram. Nah, tidak boleh seorang ikhwah berbicara seperti ini. Ini istihza namanya. Nah, tidak boleh, berbahaya jatuh pada mengolok-olok syariat, mengolok-olok agama atau sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fama yang bagi hada. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan jazakumullah khair atas kebaikan antum sekalian dan atas perhatian antum di dalam majelis kita ini, dan saya akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.